وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Berkata Imam As-Sa'di rahimahullah, يذكر الله تعالى أن المكذبين يذكر تعالى أن المكذبين بهذا الكتاب يتتبعون ما يرونه حجة لهم وأن الله تعالى هو الحاكم الحكيم الذي يشرع الأحكام ويبدل حكما مكان آخر لحكمته ورحمته فإذا رأوه كذلك قاله في الرسول وبما جاء به قالوا إنما أنت مفترٍ قال الله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون فهم جهال لا علم لهم بربهم ولا بشرعه ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به فإن القدح في الشيء شرع عن العلم فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يجب المدح أو القدح ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال قل نزله روح القدس وهو جبريل الرسول المقدس المنزه عن كل عيب وخيانة وآفات. Berkata Imam Sa'di rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, sungguhnya orang-orang yang mendustakan Al-Quran, orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran, yatatabba'una ma yarawnahu hujatan lahum, selalu mencari-cari celah untuk mencela Al-Quran, menghujat Al-Quran, yang ini adalah sebagai hujah lahum. Wa anna Allah ta'ala huwal hakim wal hakim, dan sungguhnya dialah Allah al-hakim yang memutuskan, al-hakim yang memiliki hikmah di balik itu semua, alladhi yashra'ul ahkam, yang membikin hukum, ketentuan, kepastian hanya milik Allah. Wa yubadil hukman makana akhar, mengganti satu hukum dengan hukum yang lain, itu haknya Allah. Wa idza badalna ayatan makana ayatin, apabila kami menggantikan satu ayat dengan ayat yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, Allah gantikan. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui, bima yunazilu, dari apa yang Allah turunkan. Qalu innama anta muftarin, orang-orang kafir, orang musyrikin menuduh Rasulnya sebagai pendusta. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan dari mereka enggak tahu, tidak mengetahui. Kenapa Allah rubah hukum ini diganti dengan hukum yang lainnya? Hanya Allah yang tahu. Sehingga orang-orang kafir mencari-cari alasan dan menuduh Rasulullah SAW sebagai pendusta. Tapi yang merubah adalah Allah, bukan Nabi Muhammad SAW. Ya, qadahu fir rasul wa bima jaa bih, mereka mencela, mencaci Rasul yang menyampaikan. Mereka mengatakan qalu innama anta muftarin, sesungguhnya kamu adalah seorang pendusta. Kalau Allah Ta'ala bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Hum juhalun, maka mereka adalah para pendusta, tidak mengetahui ilmu tentang Allah, tentang syariatnya. Dan sudah diketahui bahwasanya celaan yang datang dari orang yang jahil, yang bodoh, enggak perlu dianggap. Innal qadha fi syai far'un 'anil ilmi bih, mencela sesuatu cabang dari mengilmuinya. Umma yastamil 'alaihi mimma yujibul madha wal qadha, sehingga terkandung di dalamnya apa-apa yang mengharuskan untuk dipuji atau dicela. Walihada, oleh karena itu dzakara ta'ala hikmah taufidharik, Allah sebutkan hikmah di balik itu semua. Qul nazzalahu ruhul qudus, katakanlah wahai Muhammad, yang menurunkan ini adalah ruhul qudus. Siapa? Jibril alaih salatu wassalam. Ya, al-munazzah, al-muqaddas, al-munazzah an kulli aibin, yang terbebas dari segala aib, kekurangan, pengkhianatan. Ya, tidak ada cacatnya di situ. Karena yang menurunkan adalah malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Rasulnya bilhaq, nuzuluhu bilhaq, dengan al-haq. Wa mustamil al-haq fi akhbarihi wa awamirih, terkandung dalamnya al-haq yang dibawa, berita, kabar berita, perintah larangannya. Fala sabillah anna yaqdafi qadhan sahihan, sehingga yang demikian enggak ada celah lagi untuk dicela. Karena idza alima anna al-haq alima anna ma arada wa naqadahu batil. Karena seorang kalau sudah mengetahui yang dibawa oleh Jibril adalah al-haq, tidak ada lagi satu pun untuk mencela, mencacinya. Liyuthabbita alladhina amanu 'inda nuzuli ayati wa tawarrudiha 'alayha waqtan ba'da waqtin. Hikmah di balik itu semua, kenapa diganti, kenapa diturunkan ayat-ayat Allah, untuk menguatkan orang-orang yang beriman. Ya, waktan ba'da waktin, beberapa waktu, kemudian diturunkan lagi waktu yang lainnya. Wala yazal haq yasirla qulubihim syai'an wa syai'an, senantiasa al-haq masuk ke dalam jiwa mereka sedikit demi sedikit. Hatta yakun imanum asbat minal jibal rawasi, sehingga keimanan mereka lebih kuat dari gunung yang menancap. Aidan fainnahum la fainnahum ya'lamuna annahu al-haq idza syara'a hukman min ahkam thumma nasakh. Dan juga mereka mengetahui annahu al-haq, sungguhnya dialah al-haq, apabila syara'a hukman, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan suatu hukum kemudian dihapus, diganti dengan hukum yang lain. Alim anna wa abdalu bima huwa mithlu, Allah ganti yang semisalnya atau yang lebih baik darinya. Wa nashahu wal munasib li hikmati rabbaniyah wal munasib al aqliyah, hukum yang Allah hapus dengan hukum yang setelahnya pas cocok dengan hikmah Allah rabbani dan cocok dengan akal. Wa hudan wa bushra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Yahdihim ila haqqil asya, memberikan hidayah kepada hakikat suatu ibayinalahum dan menjelaskan kepada mereka al-haq dari al-batil, al-huda dari al-dhalal, wa basyiruhum anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dan Allah berikan kabar gembira bahwa mereka akan selalu mendapatkan pahala masuk ke dalam surga selama-lamanya. Wa idzan fa inna kullama nazala syai'an wa syai'an. Dan ditambah lagi yang namanya Al-Qur'an ketika diturunkan sedikit demi sedikit, karena azam hidayah wa basyara lahum mimma law atahum jumlah wahidah. Itu lebih mengena dibanding langsung dikasih diturunkan oleh Allah secara langsung jumlah yang banyak. Wa tafarraqal fikr fi, sehingga bercabanglah pemikiran di situ. Bal yunazzilullah hikman hukman wa basyara akthar, bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum yang banyak dan kabar gembira pada manusia. Fa idza fahimuhu wa aqalu wa araful murad minhu wa tawara wa tarawu minhu anzala nadhiran nadhiruhu hakadha. Dan apabila mereka sudah memahaminya, mengerti apa maksud yang Allah turunkan, maka Allah berikan yang lainnya. Walidzalika balagha sahabat radhiyallahu anhum bimablaghan 'adzim. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum mencapai puncak yang besar ketika diturunkan Al-Qur'an. Taghayyarat akhlaquhum wa tabi'ahum, berubahlah akhlak mereka dan tabiat mereka. Wantaqul akhlaqi wa awad wa amal faqu bihal awwalin wal akhirin. Dan akhlak mereka, ya, yang tadinya ngebunuh, membunuh, merampok dan lain sebagainya, berubah menjadi manusia yang mulia. Ya, setelah Rasulullah SAW, seperti siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, yang dulunya adalah orang paling disegani, artinya dari segi apa? Kejahatan, membunuh dan lain sebagainya. Tapi ketika diturunkannya Al-Qur'an masuk Islam, berubah akhlaknya menjadi akhlak yang baik, amalannya faqu bihal awwalin wal akhirin, yang mengungguli generasi terdahulu maupun yang terakhir. Wa kana ala aula liman ba'dahum an yatarabbau bi'ulumihi wa yatakhallaqu bi'akhlaqi, sehingga sudah berhak, sudah pantas mereka harus mengikuti akhlaknya para sahabat. Ya, yatakhallaqu bi'akhlaqi wa yastadhi'u binurihi fi dhulumatil ghayi wal jahalat, dan mereka mengambil sinar dengan cahaya para sahabat di kegelapan dosa, kemaksiatan, kejahilan. Ayyalu imamam fi jamil halat, menjadikan para sahabat sebagai pemimpin, ya, pada setiap keadaan. Fa bidzalika tastaqimu umurum diniyah wa dunyawiyah, dari situlah akan lurus urusan dunia dan agamanya. Wallahu a'lam bissawab.